بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. فمسلمين، sidang Jumat yang berbahagia. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan surga Allah Azza wa Jal. Mari kita semua bertakwa dimanapun kita berada, dengan benar-benar meninggalkan semua dosa, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kita tinggalkan dosa karena tahu itu dosa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Rasul yang mengatakan dalam hadis-hadisnya, dalam rangka kita takut akan azab Allah. Dan ketahuilah, sebesar-besar perintah Allah dan Rasulnya kepada kita semua adalah agar kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Dan sebesar-besar larangan yang Allah larang dan Rasulnya larang untuk kita semua melakukannya, yaitu kesyirikan. Sehingga kita wajib menghindari diri kita dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah. Kewajiban kita di dunia ini, yang mana Allah telah memberikan kepada kita hidup dan rezeki, kewajiban kita agar kita menjadi hamba Allah. Dan ketahuilah, siapapun yang benar-benar menjadi hamba Allah, maka Allah akan cukupi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallah bikafin abdahu. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Akan tetapi wahai kaum muslimin, tidak akan sempurna penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan menetapkan keesaan Allah, dengan menetapkan tauhid bagi Allah Azza wa Jal, baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian kita hindarkan diri kita sejauh-jauhnya dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, semua orang muslim mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua perbuatan-perbuatan Allah, di dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Orang muslim meyakini hanya Allah yang mencipta. Orang muslim meyakini firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kita semua wahai kaum muslimin. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah mampu segala sesuatu, dan Allah lah wakil untuk kita semua. Wahai kaum muslimin, kita semua orang muslim, dan orang muslim meyakini hanya Allah saja yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Orang muslim yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu dari makhluk-makhluk Allah yang di bumi ini kecuali rezekinya di tangan Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Kaum muslimin, orang muslim dan kita semua orang muslim meyakini bahwasanya Allah lah yang menguasa. Allah lah sang penguasa yang mengatur alam semesta. Orang muslim meyakini bahwa Allah lah yang mengangkat dan menurunkan derajat kedudukan manusia. Allah telah diyakini oleh orang-orang muslim bahwasanya Allah lah yang memuliakan dan menghinakan seseorang. Orang muslim yakin Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Allah lah yang mengatur rotasi perputaran waktu siang dan malam. Orang muslim yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan hamba-hambanya. Orang muslim yakin dengan firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Imran ayat 26-27. Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Orang muslim yakin dengan firman Allah ini, Allah raja di raja, Allah yang memberikan dan mencabut kekuasaan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang memuliakan dan menghinakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan di tangan Allah segala kebaikan. Orang muslim yakin ini. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang muslim yakin dengan firman Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah yang memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Orang muslim yakin Allah yang menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan orang muslim yakin Allah memberikan rezeki kepada siapapun dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, orang-orang muslim adalah orang-orang yang meyakini rububiyah Allah. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan dan semuanya. Mereka percaya dengan firman Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 11, "Hadza khalqullah," inilah ciptaan Allah. Kita semua ciptaan Allah. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Kata Allah Azza wa Jalla, mana ciptaan? Sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. "Bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin." Bahkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mensukutukan Allah, berada dalam kesesatan yang nyata. Orang muslim yakin dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu?" Siapa lagi yang akan memberikan rezeki kepada Anda jika Allah telah menahan rezekinya? "Balil balaju fi utuwin wa nufur." Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrikin, terus menerus dalam kesombongan, terus menerus dalam menjauhkan diri mereka dari kebenaran. Kaum muslimin, orang muslim, dan kita semua orang muslim, walhamdulillah, kita yakin keesaan Allah dalam rububiyah Allah. Bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Kita semua meyakini ini semua. Dan bahkan kita yakin dengan firman Allah dalam surat Al-Fatihah, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, wahai kaum muslimin. Akan tetapi, wahai kaum muslimin, perlu diketahui dengan baik, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan ini. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka semua mengesakan Allah dalam rububiyah Allah. Lalu apa beda kita dengan mereka, wahai kaum muslimin? Apakah kita sama seperti mereka? Apakah kita mau menjadikan orang muslim sama dengan orang-orang kafir? Tentunya tidak, wahai kaum muslimin. Yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, sesungguhnya kita menetapkan rububiyah Allah, yang konsekuensinya kita semakin beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, yang mereka semua menetapkan rububiyah Allah, tapi mereka semua enggan untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga ini yang membedakan kita dengan orang-orang kufar. Kita memiliki tauhid rububiyah sebagaimana orang-orang kufar memiliki tauhid rububiyah. Akan tetapi kita memiliki tauhid uluhiyah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar, yang mereka enggan untuk beribadah. Adapun orang mukmin, salatnya, hidupnya, matinya, semua ibadah-ibadahnya dikerjakan di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Tidak seperti orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang menetapkan rububiyah Allah tapi enggan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa bertauhid dan menjauh dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, yaitu orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan ketakwaan yang paling agung yaitu mentauhidkan Allah dengan semua tauhidnya. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan bertakwalah kita semua kepada Allah dengan menjauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sesungguhnya sebesar-besar keburukan, sebesar-besar dosa adalah kesyirikan. Kaum muslimin, fitrah kita mengakui, meyakini rububiyah Allah sebagaimana orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Kita semua meyakini bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Wahai kaum muslimin, kita semua meyakini ini sebagaimana orang-orang kufar meyakini hal tersebut. Namun mereka, wahai kaum muslimin, bukan orang-orang muslimin. Mereka semua tetaplah menjadi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Karena mereka enggan mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Mereka enggan beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka enggan bertakwa kepada Allah. Mereka masih terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Padahal mereka meyakini rububiyah Allah, keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Lihat firman Allah dalam surat Mu'minun ayat 86-89. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada orang kufar, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memiliki arsy yang agung, yang besar? Mereka semua orang kufar menjawab, Allah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Dan mereka diam. Dan mereka enggan untuk bertakwa kepada Allah. Maka Allah berfirman lagi kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan atas segala sesuatu? Siapa yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab? Azabnya tersebut jika kamu mengetahui. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin berkata, Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka semua orang-orang kufar, kalau demikian, maka dari jalan manakah kalian tertipu? Karena mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, enggan mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan-kesyirikan. Kaum muslimin, tauhid rububiyah ini diakui oleh kita semua. Dan diakui oleh orang kufar dan tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang ateis. Yang tidak percaya Tuhan. Bahkan Fir'aun meyakini tauhid rububiyah. Tapi dia tetap orang kufar. Tetap orang musyrik. Sehingga kita gak mungkin akan sama. Dan gak mau sama dengan orang-orang kufar. Yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja tanpa meyakini tauhid uluhiyah. Dan kewajiban kita semua untuk meyakini rububiyah Allah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Setelah itu kewajiban kita hanya beribadah, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Beribadah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Inilah tauhid yang tujuan kita semua untuk menegakkan tauhid ini. Yang Al-Quran diturunkan untuk tauhid ini. Yang Rasul diutus untuk tauhid ini. Yaitu untuk tauhid uluhiyah. Dan adanya tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menegakkan tauhid uluhiyah. Sehingga kita benar-benar beribadah kepada Allah. Tidak riya. Tidak sum'ah. Tidak di atas kesyirikan.